Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karya Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih penjelasan pentahkik tentang biografi beliau rahimahullah. Kita sampai halaman 20. Dibuka ya bukunya, kita baca. Qala al-muhaqqiq waffaqahullah syuyukhuhu. Syuyukh itu jamak dari syaikhun. Syaikhun, syuyukhun. Artinya guru-guru beliau. Rata-rata kalau ulama dulu itu gurunya banyak. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan dalam biografinya itu gurunya sekitar 1000. Jangan tanya muridnya, gurunya saja 1000. Karena memang beliau rahimahullah termasuk dari ulama yang dikenal rohal, berpergian jauh untuk mencari ilmu. Keluar dari kampungnya Bukhara itu selama 40 tahun. Rihlahnya itu berapa? 40 tahun. Yang usia kita belum ada yang sampai ya. Itu baru usia perjalanannya Imam Bukhari. Keliling negeri 40 tahun. Tahnya. Kalian insyaallah baru berapa ini? Setahun ada? Belum ya? Ya. Kalau memang betul-betul mau sabar, insyaallah Allah berikan apa? Banyak kebaikan-kebaikan. Datang ke tempat-tempat ilmu. Sabar di situ, belajar, beramal, beribadah. Nah, begitu kebiasaan salafun salih. Termasuk beliau ini. Ada peneliti yang mengumpulkan guru-gurunya Syekhul Ghani ini sekitar 36 gurunya. Kita akan baca secara singkat di sini. Qala wafaqallah sami'a bi Baghdad min Abil Fathi ibnil Batti wa Abil Hasani Ali ibni Rabah al Farra wa Abdil Qadir al Jili. Wahabatillahi ibni Hilal ad-Daqqaq wa Abi Zur'ah al-Maqdisi wa min wairihim. Sami'a, apa sami'a? Mendengar. Dia, yakni Syekh Abdul Ghani, mendengar. Kata-kata mendengar itu artinya menimba ilmu, maksudnya mendengar ilmu, mendengar hadis. Di Baghdad, di Baghdad, ini negeri yang memang juga dulu terkenal tujuannya para penuntut ilmu itu mesti kalau nyari ilmu ke Baghdad. Dikenal dengan Madinatul Ulama, kotanya ulama di sana. Banyak yang berkumpul ulama di masa itu di Baghdad. Sehingga negeri ini pun termasuk tujuan utama beliau ini. Mendengar ilmu di Baghdad dari guru yang bernama Abul Fath Al-Batti dan Abul Hasan Ali bin Rabah Al-Farra dan Abdul Qadir Al-Jini dan Hambatullah bin Hilal Ad-Daqaq dan Abu Zur'ah Al-Maqdisi dan selain mereka. Ini termasuk ulama-ulama ternama ya kan di masanya itu. Cuma kita enggak merinci ya, singkat saja. Wasami'a bin Misra dan beliau juga mendengar ilmu di Mesir min Muhammad ibn Ali Ar-Rahabi wa Abdullah ibn Barri wa Taifah. Di sana mendengar dari Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dan Abdullah bin Barri dan Taifah, sejumlah ulama yang lain yang ada di Mesir. Kalau di Baghdad tadi disebutkan, ini di Mesir. Wa sami'a bi Asbahan dan juga mendengar ilmu di Asbahan min Abi Musa Al-Madini wa Abil Fathi Al-Khiraqi wa Muhammad ibn Abdul Wahid As-Sa'id wa ghairihim. Ini di Asbahan. Wa sami'a bi Dimashq min Abil Makarim ibn Hilal wa Salman ibn Ali Ar-Rahabi wa Taifah. Oh, di Damaskus menimba ilmunya dari Abul Makarim bin Hilal, Salman bin Ali Ar-Rahabi dan sejumlah ulama yang ada di situ. Bahkan di Damaskus ini ikhwan termasuk beliau lama. Ana baca di sumber yang lain sekitar 6 tahun beliau menetap di Damaskus. Ya. Termasuk guru yang pertama kali dia datang dan belajar kepadanya adalah ini yang tadi di Baghdad itu, Abdul Qadir Al-Jili. Ini yang juga termasuk awal-awal dia datang berguru. Nah. Wa sami'a bil Mausil min Abil Fadl At-Tusi. Kalau di Al-Mausil menimba ilmu dari Abul Fadl At-Tusi. Wa sami'a bil Iskandariyah min Abi Dhahir As-Silafi wa ghairihi min al-a'immah. Kalau di Iskandariyah itu dari Abu Thahir As-Silafi dan selain mereka dari para imam. Kalau ingin tahu lebih detail perjalanan beliau mencari ilmu dengan guru-gurunya, lihat ini sumbernya. Wanzur Siyar A'lamin Nubala. Bisa dilihat kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, tidak lupa juga kita ingatkan guru beliau yang juga ternyata adalah saudara dari pihak ibu, yaitu Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang antum bisa baca di halaman 18 kemarin itu ya, bagian awal, termasuk dari guru beliau adalah Al-Syeikh Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudama, halaman 18 bagian atas itu ya. Al-Syeikh Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Qudama, ini Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Lum'atul Iqtiqad bahwa Ibnu Qudama Al-Maqdisi ini bersama ini Syekh Abdul Ghani, itu hubungannya adalah Ibnu Khalah. Syekh Abdul Ghani ini putra apa, Ibnu Khal, putra dari paman dari pihak ibu. Ibnu Qudama Al-Maqdisi ini punya paman dari pihak ibu. Nah, paman ini punya anak, ya inilah Syekh Abdul Ghani. Ibnu Ghani bin Abdul Wahid. Ini hubungannya dengan Ibnu Qudama, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Qudama. Ini misan. Keluar mencari ilmu bersama-sama. Jadi ini sahabat karib. Tahun 561 itu dua-dua ini rihlah sama-sama. Hanya saja saat itu mereka berdua masih muda. Disebutkan dalam biografinya itu ketika jenggot mereka masih baru-baru tumbuh. Baru-baru tumbuh. Itu keluar. Nah, tujuan utama Baghdad, karena memang di sana negerinya para ulama. Hanya saja kalau Syekh Abdul Ghani ini pemilik kitab Mukhtasar ini lebih cenderungnya kepada ilmu hadis, dan memang nampak pada karya tulis beliau ya, sangat kuat dalam hadis, termasuk rawi-rawi hadis. Adapun Ibnu Qudama ini lebih cenderungnya pada fikih. Cenderungnya pada apa? Fikih. Menunjuk. Sehingga mereka satu dengan yang lain saling apa? Saling berguru. Kalau Ibnu Ghani, Syekh Ibnu Ghani ini mengambil banyak faedah fikih dari Ibnu Qudama. Nah, Ibnu Qudama juga mengambil banyak faedah hadis dari saudaranya ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Qarib, ya, sahabat karib dalam menuntut ilmu. Nah, mereka berdua tinggal di Baghdad sekitar 4 tahun, sekitar 4 tahun. Di Baghdad sekitar 4 tahun. Berdua. Dan dikenal dua orang ini ya, di masa menuntut ilmunya itu orang yang yaitu qillatul mukhalathah, sangat jarang dalam bergaul ya. Ini dengan pergaulan yang tidak berfaedah. Nah, menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, ilmu dan ibadah, sehingga tidak heran kalau menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, ini sekilas tentang guru-guru yang beliau belajar dengannya. Berikutnya, talamiduhu. Talamiduhu, talamidah itu jamak dari tilmidun talamidatun. Tilmid ini sesungguhnya bukan bahasa Arab. Tilmid itu bukan bahasa Arab. Habis sudah apa? Biasa di dalam bahasa yang dipakai. Talamidah. Ilmi talamidah. Ini maksudnya apa? Murid. Ya, yang berguru dengan beliau. Talamidah tuh. Murid-murid beliau. Dikatakan di sini, haddatsa anhu. Haddats itu menyampaikan hadis. Ini ilmu. Karena memang ilmu dalam pandangan ulama dulu tidak lain adalah hadis. Ya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Dia mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, dan perkataan sahabat. Itulah ilmu. Sehingga seringkali dengan bahasa ini, haddatsa, ini menyampaikan hadis. Ya, beliau ya, haddatsa anhu, menyampaikan hadis dari beliau. Maksudnya yang mengambil faedah hadis dari beliau, pada ilmu dari beliau, ini muridnya. Asy-syaikhu Muwaffaquddin. Itu Syekh Muwaffaquddin. Siapa itu? Syekh Muwaffaquddin siapa? Yang kemarin disebut itu Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Punya yang punya kitab Al-Mughni Lumatul Iqtiqad dia. Misalnya. Ini saudara ini. Ini ngambil ilmu juga dari Syekh Nuhani. Wa auladuhu salasatu, dan putra-putra beliau, putra-putra Syekh Abdul Ghani ini, yang ada tiga. Syekh Abdul Ghani putranya tiga, putrinya satu. Putrinya satu, putranya tiga. Istrinya satu. Ya. Dengan putri dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Masuk gurunya. Nah, putrinya itu nikah dengan dia. Nah, dari hubungannya itu melahirkan 4 anak. 3 lelaki, 1 perempuan. Dan 3 yang lelaki ini semua jadi ulama juga. Nah, ini dia. Yang pertama adalah Izzuddin. Izzuddin. Ini lakop, gelar. Namanya Muhammad. Muhammad bin Abdul Ghani. Kunyanya Abul Fath. Ya, cuma dikenal dengan julukannya itu Izzuddin. Kemudian Abu Musa. Ini kunyahnya. Namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Ghani. Julukannya Jamaluddin. Kalau Abu Musa ini putranya. Ini diurut ya. Izzuddin ini putra pertama. Abu Musa namanya Abdullah. Julukannya Jamaluddin. Ini putra yang kedua. Anak nomor dua. Kemudian Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdul Ghani. Ini putra nomor tiga. Nah, ini tiga-tiganya ini belajar dari ayahnya. Di samping juga dari guru-guru yang lain. Nah. Dan dikenal tiga putranya ini, Ikhwan, dengan keilmuan, kezuhudan, ya, agama yang kuat, akhlak, masya Allah. Kalau kita baca di biografi yang lebih luas, kita dapati masya Allah, indah sekali. Jadi kayak masyarakat itu apa ya, nampak keilmuan, kesolehan, kebagusan agama, akhlak, dan hubungannya dekat, rata-rata masih kerabat itu, guru, murid, itu masih hubungan kerabat. Nah, wal hafidhu adhiya'u al-maqdisi, dan juga termasuk yang mengambil ilmu dari beliau ini adalah al-hafidh adhiya'u al-maqdisi, kunyanya Abu Abdullah, namanya Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad, Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad. Sekerabat semua. Wal khatibu Sulaiman bin Rahmah al-As'ardi. Wal baha'u Abdurrahman wa Abdul Aziz ibn Abdul Jabbar al-Qalanisi wa khalqun kathirun, dan khalqun kathir ini banyak orang yang juga belajar dari beliau, banyak murid-murid juga banyak. Undur baqiyatahum, lihat baqiyah, baqiyah itu ya sisa atau yang lainnya selain mereka yang disebutkan ini dari murid-murid beliau, fi siyar a'lamin nubala, dalam kitab siyar a'lamin nubala. Lihat kitab luas membahas masalah apa, biografi ulama, banyak itu, lebih dari 10 jilid siyar a'lamin nubala yang sudah ditahkik berapa, hampir 30-an jilid siar alamin Imam Adz-Dzahabi, luar biasa. Kalau mau tahu ya sejarah-sejarah ulama, kitab ini termasuk rujukan yang paling bagus, karena Imam Adz-Dzahabi itu dikenal juga dengan Imam Ahli Hadis yang menguasai banyak apa, biografi rawi. Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar itu banyak ngambil faedah dari Imam Adz-Dzahabi, buku-bukunya. Bang. Nah. Baik, musannafatuhu. Musannafat itu jamak dari musannaf. Musannaf itu karya tulis. Buku-buku yang beliau tulis apa saja? Minha, di antaranya. Min itu kan dari ya, darinya, dari di sini maksudnya di antaranya. Al kamalu fi asma'ir rijali. Al kamal fi asma'ir rijal, tentang biografi ya, rawi-rawi hadis, khususnya kutubus sittah, Bukhari, Muslim, dan As-Sunan al-Arba'ah, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sama juga Musnad Imam Ahmad. Kalau pengen tahu rawi-rawi yang ada dalam kutubus sittah itu siapa saja itu masing-masingnya, nah, kembali ke ini, kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, luas sekali Ibnu Budama. Nah, Al-Kamal ini kemudian ditahdzib oleh Imam Al-Mizzi dengan judul Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal, Imam Al-Mizzi. Al-Mizzi ini siapa? Ini mertuanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya, yang punya kitab tafsir itu, menikah dengan putrinya Imam Al-Mizzi. Beliau punya kitab namanya Tahdzibul Kamal, tentang rawi-rawi hadis. Itu mengambil dari kitab ini, Ibnu Qudamah, Al-Ghani Al-Maqdisi. Ditahdzib, dirapikan lagi oleh Imam Al-Mizzi. Nah, kitab Tahdzibul Kamal ini ditahdzib lagi oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan judul tahdzibu tahdzib, tahdzib dari tahdzib gitu ya. Juga Imam Adz-Dzahabi punya tahdzibu tahdzib. Jadi Ibnu Hajar dengan Adz-Dzahabi ini punya tahdzibu tahdzib, versinya Ibnu Hajar dan versinya Imam Adz-Dzahabi. Nah, yang lebih terkenal apa? Yang punya Ibnu Hajarnya. Kemudian tahdzibu tahdzib ini diringkas lagi oleh Ibnu Hajar sendiri yang biasa dipakai itu. Itu taqribu tahdzib. Yang paling ringkas. Ya. Sekitar seberapa ya sekian tebalnya dia? Taqribu tahdzib. Ini paling ringan, tapi jangan dianggap remeh. Hasyim Mughir rahimahullah sering memesan kepada para penuntut ilmu ya untuk banyak ambil faedah dari kitab Taqribu Tahdzibnya Ibnu Hajar kalau ingin tahu rawi-rawi hadis. Walaupun kitabnya ringkas kecil ya, tapi jangan diremehkan kata beliau. Kenapa? Karena itu adalah hasil penelitian Ibnu Hajar yang paling terakhir. Ya, kalau antum baca yang kitab yang luas-luas tadi, Taqribu Tahdzib atau semisalnya, belum lengkap kalau belum baca apa? Taqribu Tahdzib. Karena ini penelitian Ibnu Hajar yang terakhir. Kadang beliau beda perkataannya dari kitab yang sebelumnya dengan yang setelahnya karena hasil penelitiannya yang lebih lanjut. Begitu. Jadi jangan diremehkan. Kalau ingin tahu biografi rawi-rawi hadis dan bagaimana kedudukan mereka, itu juga harus dimiliki. Baik. Ini asalnya milik Syekh Nurani, Al-Kamal fi Asma'il Rijal. Kemudian karya tulis beliau yang lain adalah Al-Umdah fil Ahkam. Ini anda lihat naskahnya juga sama dengan Umdatul Ahkam. Cuma ada yang judulnya Al-Umdah fil Ahkam, ada yang judulnya apa? Umdatul Ahkam. Ini juga kitab hadis masalah fikih. Memuat hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga dijadikan umdah dalam fikih. Ya, dalam hukum-hukum fikih. Kalau anda ingin tahu apa saja masalah fikih, dalil pokok dalam setiap masalah, kembalilah ke kitab itu Al-Umdah fil Ahkam atau Umdah fil Ahkam. Misalkan dalam masalah ya, yaitu kaifiat salat, misalkan sifat salat Nabi, itu dalil yang pokok yang umdahnya apa? Maka kembali ke kitab ini Al-Umdah fil Ahkam. Maka kitab Umdatul Ahkam ini juga termasuk dari kitab yang sangat dipentingkan oleh ulama untuk dihafal atas penuntut ilmu. Itu bagus dia menghafal Umdatul Ahkam. Karena apa? Itu umdah, dalil pokok dalam setiap hukum-hukum fikih. Kalau dia ingin menjabarkan fikih, dari sini mulanya. Dari sini. Masalah niat yang paling umdah apa? Innamal amalu binniyat. Masalah wudu, dan yang umdahnya dalam masalah wudu apa? Misalkan la yakbalullah. Ya. Seterusnya hadis dia. Semuanya itu. Ya, antum hafal itu atau antum hafal umdahnya. Tinggal nanti kalau ini sudah dikuasai, syarahnya, pencabangannya itu dengan hadis-hadis yang lain. Ya, sebagai penjabarannya. Kemudian juga beliau punya kitab An-Nasihah fil Ad'iyati Sahihah, tentang doa-doa. Kemudian Manaqibus Sahabat. Manaqib sahabat. Tahu manaqib? Manaqib tahu enggak? Manaqib itu fadilah. Keutamaan-keutamaan para sahabat. Ya. Keluhuran dan keteladanan beliau para sahabat itu namanya manaqib. Nah, juga punya beliau kitab Manaqib Sahabat. Kemudian yang berikutnya Mihnatul Imam Ahmad, punya kitab khusus Mihnah Al-Imam Ahmad. Tahu Mihnah? Mihnah itu ujian. Ujian Imam Ahmad. Terkenal itu ikhwan, yaitu di masa penguasa saat itu dicengkram oleh pemikiran Mu'tazilah. Tokoh utamanya siapa? Ibnu Abi Duat. Itu ahli debatnya Mu'tazilah di zaman Muhammad. Banyak mengalahkan orang gitu kalau debat. Jago. Karena orang Mu'tazilah itu kan dia termasuk ahli kalah dan juga filsafat. Sehingga pandai dalam bah mengolah kata. Mempengaruhi orang dengan pemikirannya. Nah, Ibnu Abi Duat ini adalah tokohnya di masa itu. Nah, sampai penguasa menjadikan akidah Mu'tazilah ini akidah resminya negara. Kalau kita ini Pancasilanya, ya. Mu'tazilah juga punya Pancasila. Ya. Nah, dipaksakan itu untuk diyakini oleh semua warganya, termasuk ulama-ulama yang ada. Dipaksa untuk berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah, Pancasilanya Mu'tazilah. Di antaranya adalah apa? Meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini yang bikin gembar. Sehingga banyak ulama ahli sunnah di masa itu yang mendapat ujian. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang lari, ya, sembunyi, melarikan diri. Ada yang berusaha bertahan, termasuk Imam Ahmad ini. Ya, beliau tidak mengikuti seruan untuk mempercayai akidahnya Mu'tazilah. Dengan tegas, ya, mengangkat bendera sunnah, mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluq. Walaupun dengan itu beliau menghadapi apa? Banyak sekali penyiksaan-penyiksaan. Sering masuk penjara. Ganti ke khalifahan, khalifah berikutnya ternyata sama saja. Siksaan terus. Sampai beberapa kali ganti ke khalifahan, beliau terus dalam penyiksaan. Hingga akhirnya datang khalifah yang berikutnya yang ingin mengetahui mana sesungguhnya yang di atas hujah, ahlu sunnah atau Mu'tazilah. Maka dipertemukanlah dua tokoh ini. Ibnu Abi Duat dihadapkan dengan Imam Ahmad. Sang raja ini pengen tahu hujah mana yang paling kuat ini. Maka subhanallah, disebutkan dalam biografinya itu Imam Ahmad hanya memberikan kepada dia beberapa pertanyaan saja yang tidak ada yang bisa dia jawab. Itu apakah yang kamu ajarkan ini ada dari ajaran Nabi SAW? Hadis yang mendukung pemikiranmu? Tidak ada. Tidak bisa dia datangkan hadis. Karena Imam Ahmad hafal satu juta hadis. Tidak bisa buat-buat hadisnya. Ketahuan sama Imam Ahmad. Turun lagi, adakah dari sahabat Nabi yang mengajarkan seperti itu? Tidak ada. Justru ada pengingkaran seperti Imam seperti siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena di antara akidah Mu'tazilah juga menyimpang dalam masalah takdir. Ibnu Umar sangat mencela orang yang mengingkari takdir itu. Hadis masyhur di awal kitab Sahih Muslim itu. Turun lagi dari kalangan tadi, tidak ada. Padahal ini adalah sebaik-baik generasi yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Nah, dari situlah kemudian terbuka ini hidayah untuk khalifah. Maka kemudian dibelalah akidah Ahlussunnah, menggantikan akidahnya Mu'tazilah sebagai keyakinan resmi kekhalifahan. Begitu. Subhanallah. Perjalanan panjang ikhwan. Melalui apa? Penyiksaan-penyiksaan. Sampai disebut dalam biografi Imam Ahmad ketika itu tidak boleh buka daras, buka pelajaran tidak boleh. Ketika tidak mau sependapat dengan penguasanya, diboikot. Nah, baca buku ini kalau ingin tahu lebih dalam bagaimana dulu ujiannya Imam Ahmad semasa itu. Syekh Al-Albani punya tulisannya ini. Mihnah Al-Imam Ahmad. Juga punya karya tulis As-Sifat. Ini tentang akidah, asma sifat. Nah, wa wairuha katsirun jiddan. Dan selainnya banyak sekali. Ada juga yang pentahqiq ini satu ini. Syiar A'lamin Bala. Lihat sana. Banyak sekali bukunya itu yang dihasilkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian wafatuhu wafat meninggalnya beliau. Ma zalal hafidhu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah yansahu lil ummati bi ilmihi wa kutubihi wa rasailihi al-qayyimati wa ya'budu Allah azza wa jalla wa yad'u an-nasa ila dinihi hatta tawaffahu Allah ta'ala يوم الاثنين الثالثة والعشرين من شهر ربيع الأول عام 600 من الهجرة النبوية نعم وله من العمر 56 عاما wadufina bi Misra rahimahullah. Mazala, mazala itu apa? Senantiasa ya. Terus menerus, selalu. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah yansahu, yansahu itu menasihati, lil ummah, umat Islam ini. Dengan apa? Bi ilmihi, dengan ilmunya. Ta'lim, dakwah, kemana-mana, menyebarkan ilmu. Wa kutubi, dan juga dengan buku-bukunya, nulis, enggak bosan-bosannya nulis karya tulis yang berguna, bermanfaat untuk umat. Wa rasailihi, dan risalah-risalahnya, al-qayyimah, yang sangat kuat ya, dalam mengupas masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat. Wa ya'budullah, dan juga beliau sibukkan diri dengan apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa yad'u an-nas ila dini. Dan mengajak manusia kepada agama Allah. Da'wah ila Allah. Ini kesibukannya. Belajar, mengajar, menulis, dakwah. Itu yang paling utama dari aktivitas harian beliau. Terus begitu hatta tawaffahullah, hingga Allah mewafatkan beliau subhanahu wa ta'ala. Hatta tawaffahullah ta'ala. Demikianlah ikhwan, seharusnya seorang mukmin, seorang muslim. Karena memang jalan keberuntungan itu hanya empat itu ya. Wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisawar. Beriman, beramal saleh. Ini untuk memperbaiki diri, menjadi insanun kamil, manusia yang sempurna itu dengan beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisawar, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Ini upaya untuk menyempurnakan orang lain dengan dakwah ya. Mengajak orang untuk beriman, beramal soleh, dan sabar dalam menjalani itu semua hingga datang ajal. wa'budullaha ya hatta ya'tiyakal yaqin, wa'budillaha hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Allah hingga datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Jadi yang namanya ibadah ini tidak ada berhentinya di dunia ini sampai datang apa? Ajal. Baru selesai. Benar. Ini pula jalannya para nabi dan pengikut para nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Nabi SAW, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ana wa man ittaba'ani. Atau ala basirah, ala ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Inilah jalan hidupku. Nah, ini yang selalu kita mohon dalam doa kita ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada wassalihin. Nah, jalan mereka ini. Beriman, beramal saleh, berdakwah dan sabar sampai mati. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tadbira. Ini kejujuran iman, mengatakan amanu billah, kemudian istiqim, istiqomah, terus beriman, beramal saleh, berdakwah, sabar. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 dari bulan Rabiul Awal tahun 600 dari Hijrah Nabawiyah, 600 Hijriah. Kalau lahirnya kan sudah ya 544, wafat tahun 600 Hijriah. Sehingga usianya berapa itu? Walahu minal umur, dan beliau memiliki usia yaitu sitah wa khamsun, 56 aman tahun. Belum terlalu tua ya, masih segar lah, 56 tahun. Dan dimakamkan, dikubur di Mesir. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. 56 tahun ya, tapi subhanallah, usianya berkah, diberkahi dengan ilmu, amal, ibadah, dakwah, sehingga memiliki banyak sekali fadilah yang orang setelahnya selalu butuh dengan ilmu-ilmunya, karya tulisnya. Ini contoh kehidupan yang mubarak, yang diberkahi. Nah, kemudian yang terakhir adalah sana'ul ulama'i alaih. Sana' itu pujian, sanjungan ulama atas beliau untuk menunjukkan apa? Kedudukan beliau. Wasafahu jam'un minal ulama'i bi'awsafin kathiratin. Menyipati beliau jam'un, sejumlah dari ulama, dengan sifat-sifat yang banyak. Tun bi'u, yang sifat-sifat tersebut memberitakan an tamakkunihi, tentang tamakkun. Tamakkun itu kekokohan, kemantapan beliau min ilmil hadis, dari ilmu hadis. Maka beliau dijuluki dengan al-hafid, al-hafid al-ghani, karena kokohnya hadis yang beliau kuasai. Warijali, dan juga rijal, rawi-rawinya, bukan cuma matanya saja, tapi sa'rawinya, itu apal, ngerti betul, ahli. Wa safa'i sarirati. Safa itu jernih, bersih. Sarirah yaitu bersihnya hati. Masya Allah. Walaupun perkara hati itu hanya Allah yang tahu ya, tapi kan bisa dilihat dari apa? Perilaku, keseharian, ibadahnya, muamalahnya, itu kelihatan orang-orang yang hatinya bersih. Enggak tahu yang namanya apa? Iri, hasad, dengki. Ya. Nah. Sabar, kemauan, zuhud. Itu tanda-tanda kebersihan hati. Nah. Itu dipersaksikan oleh para ulama di masanya. Wa quwwati i'tiqadih, dan kuatnya i'tiqad, akidah beliau. Kuat dalam membela akidah yang hak. Ya, sabar di atasnya itu sudah teruji beliau ini. Wa salabatihi fis sunnah. Salabah itu keteguhan. Ya, rasnya beliau di dalam membela sunnah Nabi. Wa ittiba'ihi la, dan mengikuti ya ittiba'nya beliau lah untuk sunnah Nabi. Kuat dalam mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara-perkara yang remeh. Adab makan, adab tidur, adab berpakaian. Apalagi yang besar-besar. Dari ajaran sunnah Nabi. Itu sangat kuat dipegangi. Karena memang sebagaimana kata para ulama, at-tamassuk bi sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi apa? Sukses, selamat. Ini sukses, selamat. Kita ini kuncinya satu ini, at-tamassuk bi sunnah, pegangi sunnah. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum wa ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha min nawajid. Siapa sih dari kalian yang hidup setelahku nanti akan melihat banyak apa? Ikhtilaf. Masalah akidah berselisih, masalah manhaj berselisih, masalah fikih berselisih, masalah banyak perselisihan manusia itu. Pesannya Nabi apa? Wajib atas kalian pegangi sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnah para sahabat. Bahkan beliau tegaskan dengan apa? Addu 'alaiha min nawajid. Gigitlah sunnahku itu dengan gigi gerahamu yang paling dalam. Artinya apa? Pegang kuat-kuat. Menunjukkan apa? Perselisihan nanti itu banyak menguji orang untuk apa? Melepas sunnah Nabi. Saking dahsyatnya ya ujian saat itu. Orang yang pegang sunnah ini kayak apa? Kayak ditarik untuk lepas sunnah itu. Maka beliau pesan untuk jangan dilepas. Karena kuatnya tarikannya untuk melepas sunnah, jangan dilepas. Pegang kuat-kuat. Kalau enggak kuat tanganmu, ah, masukkan mulut, gigit, pegangi digigit, biar jangan lepas sunnah ini dari kamu. Karena emang ya cobaannya ya kan. Baru ngamalkan sedikit saya sunnah ya, pakai jubah, pakai imamah, yang membiarkan jenggot. Udah diintimidasi. Ya. Teroris. Wah, ya kan. Nah. Coba aja. Ada yang dengan cacian makian. Inan kayak kambing, nggak musbil bilang lah anjuran. Anak dulu tuh masih ngamalkan pertama kali ngasih sekolah itu nangis itu, nggak musbil perjalanan dari sekolah dari rumah sampai ke sekolah itu banjiran banjir, nangis ya. Nah, mau dikeluarkan dari sekolah, kalau nggak mau turunkan. Masya Allah. Cobaannya berat. Sehingga harus apa? Sabar. Salabah fi sunnah. Wa amri bil ma'ruf. dan juga amar ma'rufnya kuat syaitan ini. Wa nahi anil munkar, dan juga nahi munkarnya. Wa ghadabihi lintihaki hududillah, dan kemarahannya ketika intihak, intihak itu dilanggar batasan, batasan Allah. Ini hukum Allah. Ada yang melanggar hukum Allah, itu cepatnya beliau dalam apa? Marah. Ini kemarahan yang apa? Terpuji. Ghadab yang mahmud. Karena ghadab itu ada dua. Ada yang mahmud terpuji, ada yang tercela. Marah kalau hukum-hukum Allah dilanggar, itu marah yang terpuji. Nah, walaupun tetap marah yang terkendali, bukan marah yang sifatnya apa? Oh, gelap mata, enggak. Marah yang sifatnya terkendali. Sebatas pelanggarannya. Amin. Jangan maksudnya kan orang yang baru semangat gitu. Wah, berarti marah kalau orang yang Allah dilanggar ini terpuji ya. Pulang ke rumah, rumah bapaknya ngeliat ada televisi dipukul, jebret. Ada gambar yang diambil, sobek-sobek, gambar bapaknya itu. Yang kayak gitu, wah, ini gelap mata ini. Lihat, itu bukan milikmu. Gak boleh para ulama. Ya, nanya kepada kita, kalau kita mau naik munkar, ya gak boleh sifatnya apa, merusak milik orang lain. Mau datang ke sana rumah-rumah orang itu, dianjuri sisinya, ya. Tidak boleh, ya. Ada aturannya. Wah, memang marah, benci. Ya. Tapi ingat, amar ma'ruf itu nahi munkar ada aturannya, ada dhawabit, ya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Begitu. Kalau tidak, ingkari dengan apa? Hati ini kamu tidak mendekatinya. Tidak mendekatinya. La ta'khuzuhu fillahi laumatu la'imin. La ta'khuzuhu itu maksudnya tidak mempengaruhi beliau fillahi di jalan Allah ini laumatu la'im. Laumah itu celaan. La'im orang yang mencela. Laumatu la'im celaan orang yang mencela, itu tidak mempengaruhi beliau di dalam menempuh jalan Allah. Kalau beliau di atas jalan Allah, di atas al-haq, orang mau memuji, orang mau mencela, tidak terpengaruh. Dipuji juga enggak gede hati, ya, lupa diri. Dicela juga enggak kecil hati. Ya, karena yang dia cari adalah ridha Allah, bukan ridhanya manusia. Manusia. Ini bagus, sifat bagus ini. Makanya ya, berusaha lah kita apa? Banyak membaca dari para ulama kita, keteladanan mereka, karena di sana banyak sekali sifat-sifat terpuji yang sangat bagus yang patut dicontoh. Kama annahu mansubun bil karam wal jud waz zuhd wal wara wa kafatil ibadah, sebagaimana annahu bahwa beliau juga mausufun disifati bil karam, dengan kedermawanan, wal jud, sama karam sama jud itu sama dermawan. Nah, entah itu dengan hartanya, dengan ilmunya, ya, atau apa saja yang berguna untuk manusia. Ada ungkapan dalam bahasa Arab apa? Laisal jud bil maujud. Laisal jud bil maujud. Tidaklah kedermawanan itu diukur dengan keberadaan. Maksudnya harta. Kalau orang enggak punya harta enggak bisa dermawan. Enggak mesti. Karena kedermawanan itu dengan segala apa yang berguna untuk manusia. Entah itu harta, ilmu, jabatan, kedudukan, tenaga sekalipun, fisik, ya. Kamu bisa dengan tenaga membantu orang. Itu namanya kedermawanan. Melihat ya ada orang kok berat ini ngangkut barangnya, ya. Kamu bantu angkatin. Itu sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau minimalnya apa? Bermanis muka ketemu saudaranya. menyebarkan salam, itu sudah dermawan. Ya, bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling bakhil itulah yang kalau ketemu tidak salam, bakhil. Ya. Cuma salam saja nggak mau, ringan toh. Padahal itu sedekah 10 kebaikan. Kalau cuma assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, 20 kebaikan. Masa enggak senang ya? Kalau dilengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Berbuat kebaikan ringan, dapat pahala yang besar. Masa enggak mau? Ya. Bakhil sekali. Nah, gitu. Jadi ringanlah kita dalam apa? Berbuat baik. Dengan apa saja yang bisa menyenangkan hati orang lain, dengan ya apa yang mereka butuhkan. Paling tidak itu tadi, muka, memberikan salam, ya, bersahabat yang baik, mudah membantu, ya, dan semisalnya. Rahimahullah wa askanahu jannatin na'im. Semoga Allah merahmati beliau dan menetapkan beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini sumber-sumber yang dibawakan oleh pentahinya dalam menjelaskan ini semua. Syiar A'lamun Nubala karya Al-Dhahabi, lihat. Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, juga ini sumbernya. Az-Zail 'ala Tabaqatil Hanabilah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Husnul Muhadarah As-Suyuti. Kemudian Syadaratul Dhahab Ibnu Imad Al-Hanbali. Ini diantara sumber pengambilan biografi Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, sedikit kita kenal siapa penulis ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil daripadanya, dan juga keteladanan. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang baru kita masuk isi kitabnya, Mukhtasar Sirah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wallahu alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.